Qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wal waqtu fil fard, sudah ini? Sudah kemarin ini? Waqtu di fard. Itu yang sudah kita sampaikan kemarin, dia adalah enggak dibolehkan, haram. Itu disepakati oleh para ulama tentunya dengan dalil ya Al-Qur'an, demikian pula hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih dalam perkara yang tidak dibolehkan bagi orang yang sedang haid, masih dalam perkara yang tidak dibolehkan kepada orang yang sedang haid, kata beliau, sunnat talak, talak yang sunnah. Tahu talak yang sunnah? Talak yang sunnah itu saat istrinya sedang dalam keadaan suci, tidak haid, bahkan dia sebelumnya belum mendatanginya. Setelah haid, dia belum berhubungan badan dengan istrinya, ini namanya talak yang sunnah. Siapa yang talak istrinya dalam keadaan dia haid, namanya talak bid'ah. Talak, tapi talak apa? Bid'ah. Makanya dia bilang di sini, belum bilang, termasuk yang tak boleh bagi orang yang sedang haid, sunnah tolak. Talak yang sunnah. Artinya jadinya talak apa? Jadinya talak apa? Talak bid'ah. Ini tentunya berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisah ma'ruf ya di tentang Ibnu Umar mentalak istrinya. Ibnu Umar mentalak apa? Istrinya. Dalam keadaan dia haid. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Murhu fal yuraji'ah. Karena ini cerita Umar kepada Nabi. Umar, bapaknya Ibnu Umar, menceritakan kepada Nabi bahwa anaknya mentalak istrinya dalam keadaan istrinya sedang apa? Haid. Apa kata Nabi kepada Umar? Murhu fal yuraji'ah. Beritakan kepada Ibnu Umar, hendaklah dia rujuk kembali. Karena ini adalah tolak talak bid'ah. Talak apa? Bid'ah. Jelas ini? Jelas ya? Iya, ini Masya Allah. Kemudian kata Allah rahmallahu ta'ala, wal'itidada bil ashur. Demikian pula melakukan iddah dengan bulan. Perlu untuk ketahui dulu, kalau seorang perempuan ditinggal mati, atau seorang perempuan diceraikan oleh suaminya tinggal hidup namanya, maka ada masa iddah. Betul tak? Ada masa apa? Iddah. Kalau ditinggal mati, masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau orang ditinggal mati, berapa masa iddah? Ditinggal hidup, berapa iddahnya? Ini. 3 kali suci, 3 kali haid, atau 3 bulan? Paham pertanyaannya? Kan ada 2. Ayat kan dibilang salah satu kuru, 3 kuru. Kuru ini 3 haid atau 3 bulan, begitu maksudnya terjemahannya. Ya, 3 kali haid atau 3 kali suci. Jelas ini. Kata penulis, wal i'tidadu bil ashur. Ketika seorang haid, itu tidak boleh hitung iddahnya dengan bulan. Dibangun. Ketika seorang itu haidnya lancar, maka tidak boleh dia hitung masa iddahnya dengan apa? Bulan. Tidak boleh. Jelas ini. Jelas ini. Ada orang haid. Ini keharusannya. Orang haid 2 bulan sekali. Kotor. Atau perempuan di luar daripada kebiasaan. Ada orang haid apa? 2 bulan sekali. Maka berapa masa iddahnya? Berapa bulan? Kalau 2 bulan sekali berarti berapa bulan? Kalau 3 kali haid? 6 bulan. Nah, boleh dia beriddah dengan bulan. Kenapa? Karena ada haid. Yang beriddah dengan hak bulan itu, kalau orang yaid naminal mahid, orang yang sudah putus asa dari apa? Haid. Artinya sudah tidak haid lagi. Iya kan? Di surat At-Talaq jelas ya. Apa ayatnya itu? Wallahi yaisna minal mahidi minisaikum inirtabatu fa'iddatuhunna salatatu ashur. Disebutkan 3 bulan. Disebutkan yaisna minal mahid. yang tidak haid lagi idahnya 3 bulan. Apa pemahaman kebalikannya? Artinya kalau dia haid, tidak boleh beridah dengan bulan. Paham ini terkadang penulis? Itu dia dalilnya. Itu dia dalilnya. Tidak boleh dia beridah dengan bulan. Tidak boleh hitung bulan. Tapi dia hitung haidnya. Haidnya. Berdasarkan ayat, ya tarabbas nabi amfusihina salata takuru. Dia menahan dirinya 3 kali haid. Ya, berdasarkan tafsir yang kuat, kuruk maksudnya haid. Kuruk maksudnya apa? Haid. Iya, masya Allah. Kemudian, kata beliau rahimahullahu ta'ala, selesai ya? Selesai. Kemudian setelah itu, wa yujibul ghusl. Kalau orang haid, wajib mewajibkan mandi. Ini kan diantara perkara mewajibkan mandi adalah haid. Di samping junub dan mimpi basah. Karena mewajibkan mandi 3. Iya? Atau 4 lah. Ditambah dengan yang 1 bagi orang yang sudah menikah. Pertama, junub dengan keluar airnya. Iya, sampai keluar mani. Jima. Iya, yang kedua mimpi basah. Kalau ada keluar airnya. Yang ketiga, kalau dia berjima tanpa keluar air. Yang keempat, haid, wajib mandi. Demikian pula yang kelima, walaupun dalam golongannya, nifas. Tapi nifas dan haid dihitung 1. Semuanya 5. Yang mewajibkan apa? Mandi. Di antaranya ini, haid. Ini disepakati, tidak ada silang pendapat kalau haid itu mewajibkan mandi. Banyak sekali hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perkara ini. Kemudian wal bulugh, kalau ada haid maka menunjukkan seorang itu telah balig. Mewajibkan kalau dia sudah balig. Karena tanda balig bagi wanita di samping ada tanda yang bersilikat di antara sesama dengan laki-laki. Kalau yang sama dengan laki-laki kan apa? Hah? Apa? 3 perkara. Ya, mimpi basah sebagaimana dalam hadis, ya. Hal alal mar'ati ghuslun idza talamat. Apakah perempuan wajib mandi kalau dia mimpi? Na'am idza ra'atil ma. Iya, kalau dia lihat air. Ini menunjukkan perempuan bisa mimpi basah sama berserikat. Laki-laki kalau mimpi basah juga wajib apa? Dia berarti balik. Yang kedua, tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Walaupun dah mimpi basah, nah, dan kalau sudah banyak bulunya rumput, iya, di kebunnya sudah, itu tanda kalau dia sudah balik. Yang ketiga, umurnya 15 tahun. Tapi ini umur, kalau sebelum 15 tahun tapi mimpi basah, ini kalau dah mimpi-mimpi, dah tumbuh-tumbuh. Nah mimpi-mimpi, nah tumbuh-tumbuh, nah subur. Paham kan? Makanya apanya? Umurnya 15 tahun ini berserikat antara laki-laki dan perempuan. Khusus perempuan ini, haid itu adalah tanda dia sudah balik. Jelas ya? Kemudian setelah itu kata beliau, wal-i'tidada bihi. Demikian pula kalau ada haid, mewajibkan dia beri'tidada dengan kan tadi. Tadi kan kalau dia haid, berarti tidak boleh beriktidar dengan bulan. Kan begitu? Kalau ini berarti beriktidar dengan haid. Kalau dia haid, maka beriktidar dengan haid yang tadi. Ini kalau ini jelas. Lawan saja tadi. Fa'idan koto adam. Ubi hati ilus faumi. Masya Allah. Kalau telah terputus darahnya, boleh baginya untuk melakukan puasa. Gimana ini? Waktola sudah boleh baginya untuk melakukan talak kalau sudah suci. Walam yubih sa'iruha hatta tatasila. Tidak boleh yang lain sampai dia mandi. Ada ini. Ada orang yang suci. Ya, orang suci sebelum subuh bolehkah dia makan sahur? Dia belum mandi. Nanti dia mandi sudah ada fajar mau sholat. Baru mandi. Boleh nggak dia puasa? Paham pertanyaannya? Ya? Paham pertanyaannya? Jawabannya apa? Boleh. Kenapa bisa boleh? Dikiaskan kepada orang yang junub. Sepakat para ulama kalau ada orang junub, mimpi basah dia bangun, bangun sahur, dia bangun, oh banjir. Tapi kan sudah muadzan. Apa ini? Sudah muadzan. Mandi dulu atau makan sahur dulu? Sepakat para ulama makan sahur dulu. Karena sah puasanya walaupun dalam keadaan junub nanti dia mandi. Sah. Sebagaimana kalau ada orang tidur siang tiba-tiba banjir, apa hukum puasanya? Sah. Kalau dia mimpi, kan begitu? Paham saudara? Seru sekali saya ini. Paham lagi? Paham? Salah ini. Yang berarti sudah suci, bukan syaratnya apa man? Man, sah puasanya. Berarti yang baik-baik. Sah puasanya. Setelah itu masuk waktu sholat, baru dia man? Mandi. Sah. Dibolehkan melakukan puasa. Tentu, disepakati, dijelaskan kepada juru. Dijelaskan kepada apa? Juru. Wat tolak, tadi kan sudah kita jelaskan. Tolak bid'ah adalah tolak yang dilakukan sebelum suci. Tapi sekarang ini lawannya. Kalau dia sudah suci walaupun belum mandi. Belum mandi suci maksudnya. Sah tolaknya. Walam yubisa iruha. Tidak boleh yang lainnya. Misalnya sholat. Sholat. Kalau dia sudah suci tapi belum mandi, boleh gak sholat? Ah, tidak dibolehkan. Paham gak ini? Jelas ini. Demikian pula suaminya. Selain sholat, suaminya. Kan ada hak Allah, ada hak suami ini. Hak makhluk. Suami, kalau istrinya sudah suci, sudah tak keluar darah, boleh gak dia datangi? Dia belum mandi. Boleh gak? Tidak boleh. Suami boleh datangi kapan? Kalau sudah mandi, bukan keringnya darah. Tentu ini menyelisih pendapat Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah, ya sudah, suci, selesai masalah. Ya. Kalau Abu Hanifah, tidak perlu mandi. Tidak perlu apa? Mandi. Tapi mayoritas mengatakan tidak. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah bersuci, bukan suci. Kalau dia sudah bersuci, apa artinya suci? Mandi. Paham bersuci? Bukan kalau dia suci. Kalau dia sudah bersuci, bersuci artinya sudah mandi, suci, maka datangi mereka. Ya, maka datangi mereka. Ini sangat jelas ya. Kalau ini sangat jelas. Selesai. Kemudian kata Allah rahmallahu ta'ala, wa yajuzul istimta'u minal ha'i. Boleh istimta. Iya. Istimta, apa arti istimta abang? Nah, bernikmat-nikmat. Maksudnya ini bahasa lain dari mencumbui. Paham? Apa anak muda? Tapi ilmu. Ini ilmu ini. Nanti suatu saat mau ceramah. Tapi semakin? Iya. Ilmu. Boleh mencumbui. Bahasa kasarnya. Kalau penulis bilang boleh bernikmat-nikmat. Boleh mencumbui orang yang sedang haid. Kata beliau, bima dunal farji, selain di kemaluannya. Selain di kemaluannya. Liqauli Rasulullah SAW, karena Nabi SAW bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali nikah saja. Saya sudah bilang kemarin, bukan akan nikah, tapi apa? Mendatanginya, berhubungan badannya, tidak boleh. Kalau yang lainnya, bebas. Paham? Jadi bukan berarti kadang-kadang sebagian orang begitu. Dia bilang, saya harus nikah dua. Kenapa bisa? Karena kalau istri saya haid, saya libur panjang. Tidak, siapa bilang kalau haid libur panjang? Iya, haid masih bisa saudara. Itu kebun. Yang tidak bisa adalah mencangkul di tempat itu. Kalau cangkul di tempat lain, bebas. Tanya ini, mau bolak-balik gimana pun, urusan kita masing-masing. Paham gak ini? Jadi tidak ada alasan. Tidak ada. Masih bisa. Masih bisa. Jelas ini? Jelas ini saudara? Kecuali satu saja. Dan ini disepakati hanya para ulama berselisih saja tentang masalah apakah wajib dia pakai sarung. Maksud pakai sarung menutupi kemaluannya itu. Sarung yang dipakai di pusar sampai ke paha. Kalau pakai baju ada perselisihan, tidak usah pakai. Banget. Pakai sarung apakah harus? Ini saja mereka berselisih. Kalau bersumbu mencumbunya tidak apa-apa. Ya. Sebagai ulama hanya mengecualikan orang yang tinggi sekali syahwatnya, yang kalau dia mulai tidak bisa harus begitu. Nah, ini lain masalah, ini lain masalah. Ya, kalau yang biasa normal biasa boleh pakai sarung, ini diperselisihkan. Sebagian para ulama mengatakan wajib pakai sarung. Wajib pakai apa? Sarung. Istrinya kalau suami tidak usah, tidak apa-apa. Ya istri saja istri. Teman-teman ini, nah, istri ada mengatakan wajib pakai sarung. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dia katakan adalah karena Rasulullah SAW yubashiruni wa nahaib fa'attaziru. Ya, karena Rasulullah SAW ya yubashiruni wa nahaib fa'attaziru. Dilafaz hadis Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencumbuiku dalam keadaan saya haid dan saya pun memakai sarung. Sebagian para ulama mengatakan dengan perbuatan Aisyah ini menunjukkan wajib pakai sarung. Tapi mayoritas katakan sunnah pakai sarung. Kenapa? Karena ada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menukil masalah yang lain. Menukil bahwa Nabi SAW mencumbuinya tidak pakai apa-apa kecuali dia tutup kain di atas itu saja. Tidak pakai sarung. Tidak pakai apa? Sarung. Ya. Yeah. Jelas ini? Ya jelas. Tidak ada. Tidak dimasukkan dalam apa? Fals. Tidak dimasukkan dalam fals. Baik, kita lewati pembahasan itu. Iya. Yeah. Sudah ini? Sudah ini? Selesai kan? Gusah. Alhamdulillah. Itu sudah selesai pembahasan. Setelah itu aqulul hayy yaum walailah. Sudah, masalah tenang lagi ini. Tidak ada lagi panas-panas sedikit. Kata kalau aqulul hayy yaumun walailatun wa aktsaruhu khamsata asyara yauman. Masyaallah. Aqulul hayy, hayy paling sedikit sehari semalam. Dan paling banyaknya 15 hari. Ini masalah, masya Allah. Berapa paling lama orang haid dan berapa paling sedikit orang haid? Ini perlu ditahu Ismail. Karena jangan sampai nanti darahnya keluar 5 tahun. Iya. Jadi harus ditahu berapa paling lamanya dan berapa paling sedikitnya. Paling banyak, karena ini namanya asli, libur panjang betul. Iya. Harus ditahu. Orang Hanabila berpendapat paling sedikit haid sehari semalam. Artinya begini, kalau ada orang haid hanya sehari, bukan haid, itu darah istihadah. Karena paling sedikit sehari semalam. Jelas ini? Itu bukan darah haid, kalau begitu. Tetap boleh sholat, tetap boleh suaminya mendatanginya, boleh. Ya, karena paling sedikit sehari semalam. Dan katanya yang paling banyaknya 15 hari. Paling panjangnya seorang perempuan haid 15 hari. Artinya kalau ada keluar darah, sudah Ismail tunggu 15 hari ini. Ih, masih banjir juga. Besok masih banjir. Darah apa itu? Menurut pendapat ini, itu bukan darah haid. Karena paling panjang berapa? 15. Paham Ismail? Masya Allah. Iya. Ini pendapat dalam mazhab Hanabila. Dalam mazhab apa? Hanabila. Sebagian para ulama rahimahullah taala memang ini masalah pendapat memang banyak. Kenapa? Karena tidak ada nas. Tidak ada nas. Semuanya berpendapat sesuai dengan penelitian masing-masing. Ada sebagian para ulama menyatakan paling sedikit sehari semalam, paling banyak 17 hari. Karena pernah didapatkan ada perempuan haid 17 hari. Ini semua penelitian saja. Dan Masya Allah ada faedah yang dikasih bahwa tidak pernah didapatkan perempuan haid lebih dari 17. Tidak pernah dapat. Paling panjang 17. Paham ini? Kebanyakannya 15 kalau lebih dari 7. Tapi pernah didapatkan ada seorang perempuan haid 17 hari. Makanya para ulama mengatakan haid paling banyak 17 hari. Kenapa bisa ada yang berpendapat seperti itu? Karena semua ini masalah. Dibangun di atas apa? Penelitian. Penelitian. Dan yang benarnya apa yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasannya haid itu tidak ada batasan paling sedikit dan paling banyaknya. Tidak ada. Karena tidak ada dalil. Terus bagaimana? Maka kita kembali bahwa perempuan yang haid itu kan dah lepas dari berapa perkara, berapa keadaan yang telah lewat bersama kita. Kadang dia mubtadi'ah, pemula, ya kan? Kadang dia mubtada, orang punya kebiasaan. Kadang dia mutamayyiza, perempuan yang bisa membedakan darahnya. Kadang dia apa? Al-mutahayyira, orang yang sudah ragu, tidak bisa membedakan, tidak punya apa. Ini kan kita lihat dulu. Kalau Ibnu Taimiyah bilang, ya kalau kita lihat darah haid yang keluar walaupun setetes, sesaat, ini dipilih juga oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Kalau keluarnya cirinya darah haid, walaupun setetes saja, maka dia apa? Haid. Itu benarnya. Tidak bisa kita katakan harus sehari semalam. Sementara darah yang keluar apa darah? Haid. Agak sulit. Karena kenapa ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Yaitu karena ayat. Ayat pertama, dalilnya pertama adalah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan haid, wa yas'alunaka 'anil mahid. Apa kata Allah? Mereka bertanya kepadamu tentang haid, apa katanya? Qul huwa adza. Katakan dia adalah adza, kotoran, najis. Tidak dibilang. Katakan dia 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tidak ada. Dia langsung bilang, ini berarti ilahnya darah. Ilahnya darah. Ada kohedah. Al-illatu, al-hukmu, yadur ma'ah, illa fihi haidu darah. Hukum berputar bersama ilahnya. Ada darah, ada hukum. Tidak ada darah, tidak ada hukum. Perhatian itu? Kadang-kadang seorang perempuan ya, haid, dia hari ini haid, besok tidak haid, tapi lusa keluar dari darah. Sudah, saat ada keluar darah, haid. Saat dia tidak ada darah, suci. Keluar lagi darah, haid lagi. Ini, paham kan? Jelas ini, tergantung keluar darah. Yang penting darah yang keluar adalah darah apa? Haid, karena nanti akan disebutkan ciri darah haid. Akan disebutkan. Darah haid ada cirinya. Ada ciri-cirinya. Ya, dan nanti akan juga datang hadis ada diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada perempuan yang nanti yang tidak bisa bedakan darahnya, ya Nabi menganjurkannya untuk duduk sekadar keluar darah haidnya yang dia biasa. Nabi bilang kamu duduk. Nah, kecuali satu keadaan nanti insya Allah juga kita akan sebutkan hadisnya, yaitu masalah perempuan yang tidak bisa bedakan darah. Ada perempuan yang tidak bisa bedakan apa? Darah seperti perempuan-perempuan yang mutahayyirah, ragu. Tidak punya kebiasaan, darahnya juga tidak bisa bedakan. Nabi tuntunkan, kamu duduk kadar haidnya orang lain. Haidlah 6 hari atau 7 hari. Tahu? Nabi tidak bilang, haidlah sehari atau 2 hari, sehari semalam. Tidak. Tahu kan? Itu hanya dikatakan kepada orang yang keluar terus darah. Dan tidak bisa bedakan apa? Darah, kita akan dapatkan hadisnya tadi. Maka hadisnya itu, maka pendapat yang kuat tidak diragukan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam itu dia. Tidak ada batasan paling sedikit, demikian pula paling lamanya seorang yang haid. Ini dulu, karena ini masalah. Kalau aku paham ini, masalahnya masalah ini bercabang banyak masalah di atasnya. Bercabang di atasnya banyak masalah. Jadi pendapat yang kuat, tidak ada paling sedikit. Dan darah yang paling banyak. Kapan dia lihat darah haid, maka haid. Kapan dia lihat bukan darah haid, maka bukan haid. Jelas ini? Kapan dia ada darah? Haid walaupun sehari, walaupun semalam, bahkan walaupun setetes, maka itu adalah darah haid. Karena Nabi telah katakan nanti insyaAllah, damul haid, damul aswad, yu'rad. Darah haid itu darah hitam dikenal. Perempuan tahu ini darah haid atau bukan? Perempuan tahu. Perempuan tahu. Jelas ini? Iya, alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala setelahnya, dan ini cabangnya, wa qallu tuhuri bainal haidataini salasata asyara yauma. Ini kan aneh, kayak bertentangan sedikit dengan mazhab Hanabila yang beliau katakan tadi pertama. Tadi kan beliau bilang paling banyak haid berapa? 15. Itu dulu yang dipahami. Ya, walaupun itu pendapat tadi tidak kita kuatkan. Kata beliau paling sedikit suci antara haid. Kayak gini, bulan ini haid. Berapa sucinya antara haidnya dengan bulan depan? Seharusnya kan dia bilang, kalau paling lamanya adalah 15 hari, seharusnya suci berapa? Sekarang 15 hari. Ya kan? Karena bulan berapa hari? 29 atau 30. Seharusnya dia bilang begitu. Bang, tapi baru bilang paling banyaknya 13 hari. Berarti di haid sekarang dia pegang berapa? 17 hari. Tangan. Jadi di sini baru ragu. Berarti bisa hari itu paling banyak 15 atau 17. Jelas ini paling banyak sucinya. Dan yang benarnya tidak ada batasan antara dua suci. Kenapa? Sekarang kalau ada orang haid 3 hari. Kan ada, saya terus terang ada teman dulu sama di Ma'bad. Dia bilang istrinya itu kalau nifas cuma 7 hari. Bayangkan, perempuan nifas biasanya 40 hari. Dia istrinya berapa nifas? 7 hari suci nifas. Dan kalau haid 3 hari saja. Nifasnya 7 hari. Haidnya 3 hari. Berapa suci? Berapa masa suci yang antara dua haid? Berapa? Hah? 27 kalau bulan 30. Kalau bulannya 29 berarti 26 masa suci. Tandas. Maka kenapa yang benar di sini tidak ada batasannya, tergantung perempuan itu haid berapa lama. Kalau anggaplah dia haid 17 hari, berapa masa sucinya? Sisa berapa? Ya 13 hari, tergantung. Kan sudah kita bilang, ada yang punya kebiasaan, ada yang bisa membedakan apa? Darah. Jadi kita bangun di atas ini, di berapa lama dia haid. Paham kan? Baru kita bisa tentukan berapa lama. Ini kan kasus namanya, kita harus tahu perempuan itu haidnya berapa. Ya? Paham kan? Ketika dia bilang, saya haid 7 hari. Biasa, sudah rutin ini. Saya biasa haid 7 hari. Sudah kita katakan berarti masa sucimu adalah 23 hari. Antara 2 hari. Tapi kalau dia bilang, saya haid sehari saja. Sehari semalam. Sehari semalam. Berarti sucinya berapa? Hah? 29 hari. Paham? Kalau dia bilang, saya Masya Allah biasanya haid hanya sehari, tidak semalam. Berarti berapa dia masa sucinya? Hah? 29 semalam. Paham kan? Jadi, tidak bisa kita bangun pakden langsung. Kita kembalikan ke mana? Ke kasus masing-masing perempuan. Iya? Kita cuma di sini ya, kalau kita berbicara kebanyakan. Paling banyak perempuan haid 17, anggaplah. Berarti kebanyakannya berarti masa antara dua suci antara haid adalah 13 hari. Wala hatta li aktsari wa aqall, selesai sudah titik. Kada boleh wala hatta li aktsari, dan tidak ada batasan untuk banyaknya. Sabar, tidak kenapa tidak ada batasannya? Karena bisa sehari semalam, bisa 3 hari 3 malam. Paham, tergantung kasus sebenarnya. Demikian pula sebenarnya tidak ada masa aqallnya. Tidak ada paling sedikitnya, karena pendapat yang kuat tidak ada. Setelah itu, wa aqallu sinnin tahidu lahul mar'atu tis'u sinin wa aktsaruhu sittun. titik dulu di situ kita pembahasan hari ini. Paling mudah seorang perempuan itu haid pada umur 9 tahun berdasarkan penelitian. Juga mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, bahwasanya Aisyah berkata, "Idza balagha al-mar'atu 9 sinin, ya, maka dia istamara." Kalau seorang sudah sampai usia 9 tahun, maka dia sudah pakai khimar, pakai penutup muka. Kenapa? Kenapa pakai? Ini isyarat berarti dia sudah balik. Kalau dia sudah balik, berarti dia sudah haid. Tapi hadisnya dhaif. Dikatakan oleh para ulama dalam riwayat Imam Tirmidzi tidak disebutkan sanadnya munqati. Hadis itu hadis apa? Dhaif. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berpendapat bahwa tidak ada umur paling mudanya seorang perempuan haid. Ya kalau dia umur 6 tahun sudah keluar darah haid dengan sifat darah haid, sudah kita katakan haid dia. Sudah boleh dinikahi anak karena sudah balik. Tangan ini. Kan intinya apa? Darah haid, bukan apa? Bukan umur. Kan masalah darah itu ya kapan saat keluar, keluar. Jelas kan? Jelas ini? Ini pendapat yang kuat ya insya Allah. Tidak ada umur, batasan umur termudanya. Seorang perempuan itu apa? Haid. Jelas kapan dia mimpi, sudah balik. Kan begitu? Maka kapan ada keluar darah haid, maka dia juga sudah balik. Kapanpun umurnya. Kami ini? Jelas ini? Termudanya. Jadi tidak ada batasan. Waktu itu paling tuanya perempuan itu haid keluar darahnya 60. Di madhab periwayat yang lain 50. Walaupun ada orang sebagian ulama mengatakan kalau orang Arab 60, orang Ajam 50, tapi sulit pendapat itu. Iya, apa bedanya orang Arab dan Ajam sama-sama perempuan? Iya. Bedanya mungkin ya hidung mancung pesek. Kan tak dianggap perbedaan seperti itu. Iya, ini katanya. Dan pendapat ini juga, kalau kita bangun ini ya, kita bangun. Ada orang yang sudah berumur 50 tahun. Umur tertua dia haid. Atau umur 60 tahun. Sekarang dia umur 70 keluar darah. Darah apa itu? Kelantung berpendapat dengan ini. Paling tua seorang perempuan haid 60. Kalau dia sekarang 61 tahun keluar darah. Darah apa itu? Istihadha. Karena paling tuanya berapa tadi? 60. Paham keharusannya? Ini namanya pendapat. Keharusan dari madhab. Madhab takwa nanti begitu di atas. Paham? Ada nenek-nenek haid. Keluar darah. Darah haid juga itu? Buka. Tapi tergantung nenek-neneknya berapa umurnya. Iya kan? Jelas ini? Iya. Jelas kalau di atas 60 bukan lagi. Tapi pendapat ini dikritik dan dipilih Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan ini sama, tidak ada batasan umur tertuanya. Kapan dia lihat darah haid maka itu adalah apa? Haid. Ada orang umurnya 100 tahun masih keluar darah dan darahnya darah apa? Haid. Sudah dia haid. Dia haid. Tidak bisa kita batasi. Tidak bisa kita batasi. Tidak ada dalil. Kembalikan kepada darah. Kembalikan kepada apa? Darah. Ini semua madhab Hanabilah. Dan Syekh Ibnu Taimiyah itu Hanabilah. Cuma banyak pendapat Hanabilah dalam masalah ini yang tidak ada dalilnya. Karena Ibnu Taimiyah itu terikat dengan dalil kalau Ibnu Taimiyah. Kalau tidak ada dalil, tidak dipegang. Walaupun itu madhab yang dipegang oleh yang dia ikuti. Yang dia ikuti. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada. Tidak ada batasan tertuanya seorang perempuan itu berarti apa? Haid. Jelas mubah? Jelas ini? Tidak ada. Kalau ada neneknya tum, ya, umurnya misalnya 200 tahun di pulau Mubar misalnya, ya, masih haid, kita katakan apa Mubar? Hah? Haid. Kita katakan haid, walaupun umurnya sudah lewat. Jelas ini? Selesai, alhamdulillah, insya Allah. Besok lagi, nanti pertemuan nanti baru kita lagi.